yakni orang-orang yang menjalankan yang menasarkan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu bisa nasar begitu saja atau dengan sendirinya. Ada amil yang menasarkan, yakni orang-orang yang menasarkan yang dikenal dengan nawasibul mudhari. Semua nawasibul mudhari itu berfungsi untuk menasabkan fi'il mudhari. Yang kedua, semua nawasibul mudhari itu berupa huruf. Tidak ada yang isim, tidak ada yang fi'il. Yang ketiga, semua nawasibul mudhari itu ialah amil. Karena kalian diminta untuk memberi contoh amil yang di antara jalan nawasibul mudhari. Kenapa disebut amil? Karena dia mampu membuat fi'il mudhari menjadi nasab. Nah, yang keempat, terjadi perbedaan pendapat kalangan ahli kufah dan ahli kufah tentang nawasibul mudhari. Ahli kufah menyatakan huruf yang menasabkan fi'il mudhari itu cuma empat. Ahli kufah menyatakan bahwa huruf yang menasabkan fi'il mudhari itu cuma empat saja. Yang pertama, an, la, izan, dan kai. Dan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat dalam jadwal yang telah saya tuliskan. An, lan, idan, kai. Hanya itu saja. Yang lainnya tidak menasabkan fi'il mudhari. Kalaupun ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam kalam Arab, fi'il mudhari yang nasab, yang sebelumnya itu adalah huruf-huruf selain empat ini, maka sebetulnya yang menasabkan itu bukan huruf tersebut, tetapi an mutma, an yang tersimpan. Berarti yang menasabkan ialah an. Nah, sementara an termasuk salah satu dari empat huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Paham ya? Saya ulang lagi. Masalah nawasibul mudhari, ahli nahwu dhasar dan ahli nahwu kufah berbeda pendapat. Ahli nahwu dhasar berkata bahwa huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari cuma empat saja. Cuma empat atau empat saja. An, la, izan, kai. Nah, kalau ada dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam kalam Arab, fi'il mudhari nasab sebelumnya adalah huruf selain empat tadi, maka ketahuilah yang menasabkan fi'il mudhari itu adalah an mutma. An mutma adalah an yang tersimpan. Ya, nah, sedangkan an termasuk salah satu dari empat huruf yang menasabkan. Ya sudah, nasab. Tapi yang menasabkan ialah an mutmarah. Berkomunikasi. Adapun ahli nahwu Kufah. Dan ini diikuti oleh Ibnu Ajurum Rahimahullah, bahwa yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 10. Empat yang disebutkan oleh Al-Nawawi Basrah itu menasabkan fi'il mudhari bi nafsi secara langsung. Mau katanya Al-Nawawi, ya. Masing-masing dari empat itu sendirilah yang menampakkan fi'il mudhari bi nafsi secara langsung. Sedangkan selain empat yang disebutkan oleh Al-Nawawi tadi, memang tidak bisa menasabkan secara langsung, tetapi dengan bantuan an musmarau. Mereka ini menasabkan fi'il mudhari, tapi dibantu oleh an musmarau yang tersimpan. Katanya Al-Nawawi, kufah. Dibantu oleh an musmarau. Kata-katanya dibantu. Para pentakik dalam masalah ini merujukkan pendapat dari enam besar. Ini bukan karena senang, ya, tapi karena memang lebih praktis dan pada kenyataannya memang yang menasabkan itu cuma empat. Selain empat itu yang menasabkan ialah an-mus-marau. Seandainya mereka-mereka selain empat tadi mampu menampukkan ilmu doa, gak pakai embel-embel bantuan dari Anbut Marau. Langsung saja bilang Anbut Marau lah yang bermain. Mereka-mereka ini selain empat tadi hanya sebagai petunjuk bahwa di ilmu doa itu nasab karena adaan musmarau. Kalau tidak ada huruf-huruf yang disebutkan tadi, berarti kalau nasab maka dinasabkan dengan empat huruf yang disebutkan tadi, an, la, tidak, dan kai. Kalau ada huruf-huruf selain empat tadi, kemudian setelahnya ialah ilmu doa dan nasab, ini merupakan petunjuk bahwa an musmarau yang berperan menasabkan fi'il mudhari tersebut. Masih bingung? Enggak kan? Al-Nawawi Kufah berpendapat bahwa yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 10. Mereka mengatakan empat yang disebutkan oleh ahli Nahwu Basrah itu menasabkan fi'il mudhari secara langsung sendirian, nggak pakai bantuan, ya. Kalau yang lain selain empat tadi, ya menasabkan fi'il mudhari, tapi dengan bantuan anbut marau. Dengan bantuan anbut marau. Ketika gerakan ada annya, ya. Atau bahkan kalau sifatnya jawazan, hanya langsung ditampakkan bisa. Yang rapi dalam masalah ini, insya Allah Ta'ala, bagaimana yang dikira-kira bisa, dalam kitab beliau, Tahu-tahu Yudhahad, bahwa yang manusia berdampak tadi nampung. Karena pada hakikatnya itu, Tahu-tahu Yudhahad itulah yang menampakkan diri, mudhari, sementara antara makhluk salah satu dari empat huruf yang sepakati langsung bisa menasabkan fi'il mudhari. Kalau huruf-huruf yang lain itu sebagai petunjuk kalau sesudahnya itu ada an musmarau. Kalau tidak ada huruf-huruf tersebut, berarti dinasabkan dengan empat huruf yang bisa menasabkannya langsung. dah bermukadimah. Ngeri? Paham? Jelas? Hah? Baik. Tak tanya. Kalau tanya bisa berarti paham. Kalau ditanya kebalik-kebalik berarti kurang paham. Baik. Muhammad Zaki. Menurut Adina Ubatra. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari ada berapa? Baik. Apa saja? Alat dan kait. Bagaimana jawaban mereka? Jika ternyata ada dalam Arab atau hadis atau Al-Quran yang ternyata fi'il mudhari'nya nasab setelah terletak setelah huruf selain empat tadi. Nah, Al-Mu'maroh. Ya, menanggungkan ini ialah Al-Mu'maroh. Huruf-huruf tadi cuma sebagai petunjuk atas keberadaan Al-Mu'maroh. Nah, aku sebuah misal. Misal Musan. Musran. Mi. Mu. Musran. Apa artinya ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Punya nama enggak tahu artinya. Sudah, yang penting namanya Musrat ya. Dari kamus. Bagaimana penjelasan Al-Imam Kufa tentang nawasibul mudhari? Ada berapa menurut mereka? 10. Sebutkan. An, lan, iran, kai, tamukai, tamujuhun, hatta, kausariya. Oh iya. Apa maksudnya? Oh bermakna hanya illa wa ilah. Bagaimana tanggapan mereka dari enam buku pak terhadap pendapat dari enam buku yang mengatakan cuma empat? Pendapat pendapat itu memang empat dilakukan. Atau selain itu juga untuk empat dilakukan. Menggunakan bantuan An-Mu'maroh. Begitu. Menurut anda, kira-kira mana yang kuat? Basriyah. Basriyah. Nah, alasannya? Alasannya? Alasannya? Lebih ringkas, gitu. Yang kedua, pada kenyataannya yang menasabkan jalan Mu'maroh, ya, huruf-huruf selain empat jam sebab tapi cuma petunjuk tentang keberadaan Mu'maroh, ya. Apa sih Mu'maroh itu? Yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Nah, baik, para profit selanjutnya kita akan 10 nawaitul mudhari. Nah, kita kan kita sudah bisa membahas tasbah dan kubah, tapi kita kaji huruf-hurufnya, ya. Nah, baik, yang pertama an, nama hurufnya adalah harfu masdar wa nasbin wa istighfar. Disebut huruf masdar karena dia dan fi'il mudhari' yang dinasabkannya bisa diwujudkan dalam bentuk masdar. Bisa diwujudkan dalam bentuk masdar. Coba takrif istilahi. Jalasa. Dalam saya jadi itu lusat. Mana baca? Lusat. Naam. Baik. Masa jalasa sifat ketiga. Istilahi. Naam. Jadi disebut khafu madda karena fi'il mudhari. Karena dia dan fi'il mudhari yang dinasabkannya bisa diwujudkan dalam bentuk masdar. Nah. Contoh yang bapak-bapak nanti ya. An Sayyidah Lisa An Sayyidah Lisa Khoniyun Lanna. Kamu duduk lebih baik bingung. Ini an, ini fitil mudhari yang dinasabkan, ya kan? An ini disebut harfu masdar karena dia yang an dan fitil mudhari yang dinasabkannya yang kita bisa diwujudkan menjadi masdar. Apa masdarnya? Jelas tadi? Dulu Ustaz. Bisa menjadi dulu dulu suka karena kita dibaca tetapi surah apa? Dulu suka tak kamu mereka khairullah dulu suka khairullah anda bisa sama dulu suka itu sama sederajat setingkat, selevel, sekelas, ya, nah, bang, kalau ditanya kenapa an disebut harfu masdar, karena dia, yakni an, dan fi'il mudhari yang dinasabkannya bisa diwujudkan menjadi masdar. Ini penting nanti kalau namun-namun berikutnya mau bantah apa yang muncul terus. Dan kalian harus tahu masdar itu apa. Atas depan ketika dalam tasrif istilah dalam saya itu dulu dan penting tasrif itu sangat diramaikan ya. Dan wanasbin satu huruf penjelasannya lumayan. Warafin. An disebut huruf nasab. Karena memang tugasnya adalah menasabkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari apapun macamnya. Kalau sudah ketemu an. Ya, dia nasab. Tentunya fi'il mudhari yang mu'rab bukan yang mabni ya. Nah. Anta jalisa. Tidak boleh anta jalis. Tidak boleh anta jalisu. Wajib anta jalisa. Ya. Karena an berkhafu nasbin berfungsi untuk menampakkan fi'il mudhari. Ingat, fi'il mudhari bukan fi'il madhi, bukan fi'il amr, ya. Fi'il fi'il mudhari. Jelas. Wastikbal. An juga disebut dengan huruf istikbal. ilmu dhahir yang dimaksud oleh an itu menunjukkan arti istiqbal, tidak hal, tidak mazi. Karena ilmu dhahir yang dimaksud oleh an pasti menunjukkan arti istiqbal akan datang. Kata ilmu dhahir kan memiliki dua kemungkinan. Artinya ialah kalau enggak sekarang, ya akan datang. Sekarang itu lil hal. Kalau akan datang, istiqbal. Kalau sudah dimaksudi oleh an, ilmu dhahirnya itu mesti menunjukkan arti istiqbal. Gak sekarang, tapi mesti menunjukkan arti akan datang. Itulah sebabnya an disebut dengan harfu istiqbal. Di an tajlisa khairul laka. Kamu duduk lebih baik bagimu itu. Duduknya belum terlaksana, masih akan. Kalau kamu nanti duduk, itu lebih baik bagimu. Ya, nah. Bentuknya belum, nanti berarti kan akan. Bukan dengan salah, duduk sekarang lebih baik bagimu. Salah, ngerti-ngerti jalan, dudukmu nanti lebih baik bagimu. Kalau kamu nanti duduk, kalau kamu nanti duduk, bagus bagimu. Kalau berarti kan, dudukmu sekarang lebih baik bagimu. Salah, coret. Naga tanya. Tapi kalau tajlis itu, mengandung dua arti. Kamu sekarang duduk, atau kamu akan duduk. Tapi kalau sudah dimaksudi oleh an, artinya kamu akan duduk, atau dudukmu nanti. Ya, nah, baik. Si yang pertama ialah an ini disebut dengan harfu masdar wa nasbin wa istiqbal. Kemudian selanjutnya sarfu walladhi yasbun mudhari' bi nasbin. An ini termasuk huruf yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan al-mudmah. Jadi antasrisa nasab itu fi'il mudhari' murni dengan sebab tanpa bantuan siapapun, namanya bi nafsi. Ya, contohnya wahum ayat bulan putri suatu sebelah. Aku khawatir nanti si Yusuf dimakan serigala kalau kalian ajak main-main. Ya kan? Kan saudara-saudaranya Yusuf sesama itu ingin mencelakai Yusuf. Minta izin sama bapaknya, Yusuf diajak main-main. Dia terima terusak. Kata bapaknya, Ahofu, ayat pulau ini. Saya takut nanti Yusuf dimakan serigala. Ngomongnya itu belum dimakan serigala, tapi nanti. Ya, oke. Jelas. An harfu masdar wa nasbin istiqbal. Ya kulahu bil mudhari mansubun bi ai wa alamatu nasbi fathatun dhahirah. Ya alhamdulillah. Nah. Jelas. Sudah. Selesai. An sudah mati. Ada yang masih komplain masalah an? Sudah. Jelas? Apa? Hah? Ayat kula apa? Hah? Itu domia. Bukan. Oh, akhirat ilmu goreng ya. Yang menasabkan itu hal. Yang dinasabkan ialah ilmu goreng. Tanda nasab itu huruf akhirnya itu loh. Agala yang puluh lamnya. Nya itu gomir. Paham ya? Itu pentingnya soal tahu mana akhir kalimat, mana awal kalimat, mana tengah-tengah kalimat. Bukan salah tulis itu. Nah, betul. Tidak ada kesalahan. Wahau ayat pula kunci. La, itu yang nasab ya. Atau kasih tanda. La, lika ijaksa, kamu jadi paku. Baik. Yang kedua. La. Ini penting. Ini gak bisa main sobat-sobat. Bahas sangat penting. Lat. Lat ini disebut dengan khafu nafsin wa nafsin wa istighfar. Tiga gelar ini. Nah, khafu nafsin wa nafsin wa istighfar, ya kan? Disebut khafu nafsin karena Allah memiliki arti tidak, yakni meniadakan suatu kekuatan. Tapi tidak permanen. Tidak permanen. Tapi mengandung arti tidak, yakni meniadakan suatu kekuatan, namun tidak permanen. Apa permanen? Tidak tetap selama-lamanya. Contoh, lan ukalimah, lan ukalimah, aku tidak akan berbicara dengan dia pun khatunah dia, karena artinya tidak. Yakni meniadakan suatu perbuatan. Apa perbuatan yang disebut dalam ilmu gaib? Berbicaranya. Aku tidak mau bicara. Meninggalkan bicara. Ya. Tidak mau bicara sama kamu berarti. Yang namanya perbuatan berbicara. Aku tiadakan dari. Ya. Tapi tidak permanen. Tetap. Artinya. Mu'akad. Mu'akad apa? Batas waktu tertentu saja. Mungkin saat ini. Tahun depan, naikkan lagi. Nah, bicara lagi. Gitu. Ya. Kalau tak hidup, tak bicaranya permanen, tetap. Aku tidak akan bicara sama kamu. Sampai mati, sampai hari kiamat nanti. Abadnya. Nah, itu tidak. Lan tidak punya arti seperti itu. Karena siapa yang menganggap lan kamu nafiin ditakbir huruf nafi dalam arti permanen, maka dia mendukung pendapat pentolan dan papa nafu mutazilah atau maksain. Hal ini diadakan dalam bahasa Arab. Ini pentolan pakar pendekar mampu dia. Ya, tapi itu tadi tambah sari. Ini yang berpendapat lain harfunah yin litakbin. Dan artinya tidak, yakni meniadakan suatu perbuatan selama-lamanya. Takbin. Padahal hal ini secara kenyataan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kalam Arab, tidak ada yang mengharuskan litakbin, kecuali ada qarinah memang litakbin. Tidak salah, bukan lima saat, aku tidak mau bicara sama kamu. Ya, ini saat ini. Tapi, saat-saat yang akan datang, sejati, mau lagi. Ya, kan? Tapi kalau sudah dikasih, apa aja? Lakukan limutlah, apa aja? Baru ada korinah, ditaktin. Aku tidak akan bicara sama kamu selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Nah, bisa diomel kiamat, wa ila fil jannah. Nah, apa yang kami lakukan? Ya, ada kata-kata apa saja, lain lagi. Ya, tapi kalau tidak ada korinya, hukum asalnya ya tidak ditakbir. Ya, nah, penting dalam masalah akidah itu sampai dibawa-bawa pernyataan Zaman Sari itu oleh Musa bilang. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tarani." Kamu tidak akan bisa melihat. Akhirnya Musa tidak berpendapat Allah tidak bisa dilihat la fi dunya wa la fi akhirah. Di dunia tidak bisa dilihat, di akhirat juga tidak bisa dilihat. Benar tak keyakinan ini? Benar tak? Hah? Yang benar gimana? Yang benar gimana? Hah? Di dunia tidak, nah, tapi nanti di akhirat para yang beriman silam tak mudah baca Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilkan dia, ya. Argumentasinya orang pelajar dengan dasar lansaron, ya. Karena mereka punya pendapat lans itu harfun nafsi yang ditakbir. Lalu ketika dia lans, artinya ialah selama lamanya enggak bisa dilihat, meniadakan perbuatan meniadakan itu, ya, selama lamanya. Padahal kenyataannya banyak sekali. Lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapat kebaikan sampai kalian apa? Hah? Mengibarkan apa yang kalian cintai. Berarti kita masih bisa mendapat apa? Kebaikan. Asal itu kita mau berhebat. Nah, barakatuhu. Bukan meniadakan sama sekali. Kalau lantaran menurut Rasulullah Jemaah, tadi kamu tidak bisa melihatku, yakni saat ini. Tidak meniadakan seterusnya, ya kan? Tapi harus ke akhirat, bisa. Khafu nafyin, tapi tidak ditakbir. La takbir. La kita hidup terus nafih, tapi bukan mengandung arti selama-lamanya. Jadi pelan disebut huruf nafih karena memiliki arti tidak, yakni meniadakan suatu perbuatan, tapi tidak untuk selama-lamanya. Kalau ada korina yang menunjukkan lama-lamanya, lain lagi, ya kan? Dan hukum asalnya tidak untuk selama. Yang kedua, wanasin. Lagi ini sudah tahu nasin. Wah, nasol. Karena an menasukkan pikir umumnya sesuatu. Di lanjutan cerita. Ya. Lan yukmina dan seterusnya. Ya. Wastikbal yang ketiga lain juga disebut khafustikbal karena yang menggoreng yang dimasuki oleh lain pasti menunjukkan arti istikbal ya. Lan nukminalah kami tidak akan beriman kepadamu. Lantai cerita guna, kamu tidak akan duduk di sini. Penyakan akan menjadi istiqbal, ya. Baik, kamu nampil, warasin, wastiqbal, sunama, kurulah. Kemudian, kesak, walaupun yang berubah binafsi, lakini juga menasokkan ilmu doreh secara langsung tanpa bantuan pihak lain. Ya, lan tajrisa yang menasokkan tajrisa murni lah tidak ada bantuan dari pihak lain. Yang dimaksud pihak lain ialah anjut maaf, ya, tidak pakai dibantu oleh an. Mutlak bisa langsung menambahkan bel buah. Dan contohnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 90 lan mu'minalak. Kelas itu baru dua. Uang 8. Ya. Kurang? Berapa? Ya. Lain, ada yang berubah? Sama-sama lupanya kata saya. Kamu tak paham, menyebabkan mana? Tidak paham. Mana yang di nasab itu? Wah, lahannya mana? Lah, lum, mulat, unsa, nun, nah, lanuk mina. Terus yang ni yang lah, ayat kula utis lah. Semuanya lah, kawan. Nun yang itu. Ya, di bawah. Lantai. Kenapa kok tanda nasabnya tetap? Ini, ibu tuan, sore pun, Nah kalau lantana lus biru, tanda nasabnya berapa? Lantana lus biru, lu ada wangunya dari lantana lus biru. Film suara dia, ini kan film suara. Kenapa ada lagi? Tanda nafasnya apa? Nanti, ayo, kan tidak ada tanda nasab koma, ya kan? Tidak ada juga tanda nasab sukun, kan? Nah, harus disesuaikan. Bukan pada satu siapa. Fathah tidak mungkin untuk tidak di akhir kalimah. Bukan huruf akhir kalimah itu. Nah. Bingung dia. Lupa ya. Ilmu dhari' yang bersambung dengan wawu jamaah disebut. Salim. Lep. Tanah itu apa? Hah? Ia itu kan tanah itu pun mur dan tanah itu biru. Ah, ayo, tanah masuknya apa yo? Syukur apa kau? Langsung kabur semua ini nyatanya. Amun. Amun. Lantana lu gero itu tanda nasoknya apa? Lantana lu itu. Sukun. Apakah ada ilmu dorek kalau nafsu pada sukun? Coba apalagi sedikit kembali ilmu dorek kalau takdir, kalau apa pakai lemah, kalau apa pakai maka, kalau apa pakai sukun, jazum jazum pakai sukun. Ilmu tahu takdir, kalau apa pakai lemah mukut darau, ketika satu pakai satu atau hirau, ketika jazum satu tak hilang. Ada apa lu pun sama ketika apa satu botol nol ketika jazum sama nazar pun. Ayo, tanda nasabnya apa? Fathah atau nasrau? Lantana lusirau. Taslim? Hah? Hasbunun? Iya, kenapa? Kok tak tanda hasbunun? Hah? Atau ketahui jawab? Hah? Kenapa? Tanaru tanda nasabnya hasbunun. Kenapa? Perwat yang senyum. Al-Afal Khomsa. Nampal Khomsa. Yang senyum manis. Ya. Al-Afal Khomsa ya akhi. Ya akhi. Al-Afal Khomsa. Film utara yang bersambut dengan alim sana. Atau. Wawul jamaah. Atau yang bersambut dengan Omsah kalau nasok tanda ialah hasbun nun tidak nasok tidak sukun tidak koma yang makmur kita gelar. Baik. Jadi lalu harfun amjin wa nasbin wa sikbar. Sudah mengerti itu? Ya. Menyantuk kalau lancar cepat, kalau tak lancar lambat, tapi jangan telat. Ya, tanya, ses, itu dapat banyak. Mikir tak? masih lambat, ya sudah. Masih 8 urak lagi. Nah, kalau kalian lambat, enggak sesudah begitu, 8 urak, 8 hari. Ya. Gimana? Selesai-selesai nanti. Yang saya tanyakan itu semuanya sudah diajarkan ya. Hafalkan. Harus di luar kepala. Nah. Yang saya tanyakan sudah masuk ke depan. Hafal di luar kepala. Tanda-tanda lain. Kalau oh, kira-kira hafal itu. Ilmu darul akhir, ilmu darul akhir, ilmu darul akhir, tapi gajah, dan tandanya apa? Iya. Tanda tandanya apa? Alhamdulillah, benar. Tapi kalau dikasih contoh bingung. Bahannya, ya benar-benar banyak latihan, ya. Nah, belum izan, belum baik. Izan ini hanya persyaratan untuk bisa menjadi huruf yang menasabkan ilmu Tuhan. Ya. Gimana? Lanjut? Tahu gak ya? Nah, terus poyo gak ya? Nah, terus, ngadu. Tapi sudah paham ya? Coba saya tanyakan pulang sih. Lan itu disebut harfu nafiyin. Mengapa? Naam. Abu Mus'ab. Karena memiliki arti tidak menyatakan suatu perbuatan. Yang tidak memanek. Tapi bisa dipermanenkan enggak? Bisa kalau ada kombinasi. Nah, apa kombinasi? Ayo. Gitu. Tanya itu langsung. Nah, kenapa an disebut khasus tibal? Kalau fi'il mudhari' yang dimaksud oleh an pasti menunjukkan arti akan datang. Tidak sekarang, tapi akan datang. Nah, amir. Ber. Nah, sebutkan empat huruf yang menasabkan fi'il mudhari menurut adilnya bahasa. Amin. An, jangan dipisiki, ya. Alat, izan kai. Nah, sebutkan zamannya lagi, ya, bisik-bisikan, sampai-sampaikan, itu zaman dulu itu ya. Sekarang kita pakai, ya, nah, semuanya di nafsi, ya, nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri, ya, nah. Tapi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan saya harapkan sekali lagi, kalian siap ditanya apapun yang sudah diajarkan, biar saya itu bisa lebih sedikit, ya, supaya enggak telat, ya, ingat masih banyak target-target yang belum kita, kita capai, ya. Jangan sampai berhenti sampai di sini ya. Ini penting. pemahaman terhadap nawatibul mudhari harus mantap. Nanti selanjutnya jawazibul mudhari harus mantap. Baru masuk mahkotu kesemak. Fahil, naibul fahil, tahdab, khobah, dan lain-lain. Ya, semuanya itu akan lancar. Kalau sebelum-sebelumnya main, lancar. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. Saya maaf kalau kata-kata saya ada yang sampai menyentuh hati. Jangan disentuh hati. Ya, itu hanya biasa. Bayangkan dia semangat lancarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.